Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan Islam. Dan di tempat yang masjid yang cukup megah ini, saya ingin coba sedikit mengulas mengenai buku Al-Ahkam Tabib, di mana kami yang menulis. Mungkin pertama-tama saya ada beberapa teman-teman yang sudah kenal saya karena saya ini adalah dokter di KKBI, khususnya untuk yang ada sakit pokoknya dengan tulang, karena saya ahli bedah tulang. Jadi mungkin tidak perlu banyak-banyak diceritakan, dan saya sudah sering memberikan penyuluhan kesehatan baik di kantor sesat ini maupun di bidang arah. Tapi kalau di masjid ini insya Allah baru yang pertama kali, jadi agak gemetar juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Jadi kenapa buku ini sampai kami terbitkan setelah saya menjalani hidup sebagai dokter, khususnya dokter ahli bedah tulang, kurang lebih 29 tahun. Di situ kami selalu mendapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kami selalu mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah yang tadinya saya lulus jadi dokter ahli itu merasa bangga sekali bisa melakukan hal ini dan itu, menyembuhkan pasien. Sampai pada suatu saat terjadi terhadap pasien saya sendiri, di mana operasinya sudah sukses, semuanya sudah sukses, tapi anak itu anak kecil sebenarnya nggak bisa bangun dari biusnya. Semuanya bagus, sehari, dua hari itu, sampai tiga hari itu nggak bisa bangun, nggak ada layar, hasilnya semuanya bagus, nggak ada apa-apa. Dan itu hari ketiga itu bertepatan dengan hari Jumat, waktu itu yang saya ingat betul. Kita pergilah ke masjid. Dalam perjalanan saya berdoa, saya bertanya, apa ya Tuhan itu kalau membangun dari tiga hari? Tidak koma, kalau koma itu kan kita bisa tahu dari tanda-tanda kita, tensinya, karena ini semua normal, tapi nggak bangun, nggak ada. Waktu sholat Jumat itu, setelah sholat Jumat, saya berdoa, ya Allah, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin apa kata-kata saya atau perbuatan saya yang tidak berkenan sehingga menyebabkan apa yang saya kerjakan ini tidak dalam ridho-Mu. Itu saya berdoa. Kata saya bilang, anak kecil ini tidak berdosa kalau memang harus sembuh, ya kalau sembuhkan segera. Tapi kalau memang harus dia kembali, ya kembalilah. Jangan sampai berkelamaan begitu. Pulang dari sembahyang Jumat itu, waktu itu saya lagi dinas di salah satu rumah sakit di daerah. Pulang itu jalan kaki saya lihat, kok di kamarnya si pasien yang tadi itu ada pasien yang ada orang itu. Saya pakai dekat, pakai jelas itu. Ada orang itu lagi di suami. Maka, terus saya langsung masuk kamar. Karena kita ternyata sudah bangun dan sedang di suami makan sama ibunya. Saya kata, Bu, ini gak tahu. Dia tiba-tiba bangun, katanya, Bu, lapar, minta makan. Saya kasih, langsung ke ibunya bilang, saya kasih, lah, makan, kata. Ibunya gak ngerti. Setelah tiga hari dia, ini harusnya masih gak boleh kasih makan atau gimana, tapi saya bilang, ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, pertama, alhamdulillah, anaknya bangun lagi ya, terus dikasih makan, Bu. Jangan-jangan, tapi kalau muntah, bapak udah terusin aja, Bu, saya bilang gitu. Jadi, di situ saya melihat dong, bagaimana kekuatan Allah itu menyembuhkan anak ini tanpa saya lakukan apa-apa, hanya berdoa sebaik kita itu bisa. Nah, banyak sekali hal-hal yang yang apa namanya kami pelajari secara ilmu kedokteran, di mana saya juga sering ke Jepang untuk melihat atau melakukan hal-hal riset yang terakhir itu adalah mengenai stem cell yang sekarang lagi ramai ceritakan bagaimana sel satu biji itu, satu buah sel itu bisa berkembang biak menjadi sel jantung, bisa menjadi sel saraf, bisa menjadi sel pembuluh darah, bisa menjadi sel darah dan sebagainya. Dengan mata kepala saya sendiri saya lihat sel itu berkembang biak. Siapa yang memerintahkan? Walau orang banyak tahu. Orang bilang ini begitulah DNA dan sebagainya. Ternyata kalau perlu keyakinan saya, ada suatu kekuatan yang bisa merubah itu. Nah, saya mengutip dari kitab suci Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ayat 26 dikatakan dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan Tuhan itu tidak akan memberikan penyakit kalau tidak ada obatnya. Kecuali dua, yaitu sakit tua, satu lagi dan sakit orang yang meninggal. Itu kan tidak ada obatnya. Nah, setelah kalau kita melihat dari situ, baru kita merasakan, saya merasakan bahwa sebetulnya kita sebagai manusia itu hanya sebagai perantara daripada terutama dokter itu hanya sebagai perantara daripada jalannya Allah. Karena semua yang menyebutkan itu adalah sebenarnya adalah Allah. Jadi kalau paradigma bahwa dokter itu istimewa dan di bawahnya ini ada perawat, ada dokter umum dan sebagainya, ada spek, ada apa namanya fisioterapi dan sebagainya, tidak itu. Yang paling atas ini kalau lihat grafiknya paradigmanya ini adalah sebenarnya Allah SWT, di mana dokter, pasien dan sebagainya itu semua sama. Nah, di dalam hal ini memang saya dalam bab satu menuliskan mengenai apa itu sebetulnya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang istimewa yang telah diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan yang lain-lain. Kalau tumbuhan itu ditanya hanya namanya juga tumbuhan, ini bisa tumbuh saja. Binatang juga hanya bisa berkembang biak dan baik. Tetapi manusia ini di sini diciptakan oleh Allah adalah sangat berbeda. Kita punya jiwa sama, kita punya raga sama kayak binatang, kayak manusia punya raga. Kita punya jiwa, tapi satu hal yang tidak ada pada makhluk yang lain adalah ruh. Di mana ruh itu adalah kehendak Allah melaksanakan ruh pada manusia, sehingga kita dipilih oleh Allah sebagai sang khalifah di dalam dunia ini. Di situ bedanya, di mana ruh kita itu tidak akan habis, tidak akan meninggal. Kalau jiwa sudah meninggal, dia akan bilang raga ruh setelah dikuburkan mungkin setelah 40 hari dan sebagainya akan hancur kembali lagi pada tanah. Melihat daripada bentuk istimewa daripada manusia kalau secara anatomi kita lihat, mungkin kalau di Bank Indonesia ini banyak yang dengar cerita mengenai orang sakit jantung, banyak orang. Bapak tahu nggak jantung itu secara sekepelan jari tangan ini, hanya sekepel ini daging, sekepel terdiri dari 4 bilik, 4 kamar. Tapi dia bisa berkontraksi atau berdenyut sesuai dengan irama. Siapa yang menyuruh berdenyut? Bapak yang menyuruh tak? Atau ibu yang menyuruh tak? Atau menteri tidak? Dia bisa berdenyut sendiri. Dan ini kata bapak tidak pernah melihat kalau saya bilang operasi jantung di jantung itu akan itu di atas meja itu tetap berdenyut, tetap hidup. Nah, ruh itulah yang juga menyebabkan. Dan denyutan jantung yang hanya kepala ini, kalau dia berdenyutnya tidak sesuai dengan irama, orang bisa jadi stroke, orang akan jatuh dan sebagainya. Orang yang bilang, wah, kesian dia kena stroke. Kenapa dia kena stroke sebetulnya? Wah, habis sih makannya jorok, jadi begini begitu. Wah, hidupnya stresif. Karena banyak pikiran jadi begitu, jadi sakit jantung sebetulnya tidak.

orang Islam itu harusnya bisa hidup lebih sehat. Dan contoh kita adalah jujurnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sehat sempurna ala Nabi sallallahu. Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit, dan beliau itu hanya sakit waktu terakhir mau meninggal. Oh iya, hanya ada kena waktu perang, kena panah dan kena luka, sisanya tidak pernah sakit. Nah, di sini diceritakan di dalam bagaimana Nabi itu, bagaimana makan, bagaimana beliau minum, bagaimana harus istirahat dan sebagainya. Dan pada bagian terakhir, saya ceritakan mengenai tips Nabawi, pengobatan-pengobatan secara syariah atau pengobatan secara Islam, di mana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad yang kita tiru, kemudian juga yang tertulis dalam Al-Quran. Sehingga kita jangan sampai salah apa namanya sangka. Oh, saya kalau nggak dokter itu nggak bisa sembuh. Wah, itu dokter istimewa. Kayak mungkin Jakarta ada dokter jantung yang istimewa. Semua orang berbondong-bondong pergi ke dokter ke Jakarta, ke dokter Farida. Oh, saya tidak sih. Oh, dokter ke dokter itu kalau nggak dokter itu jantungnya nggak sembuh. Akhirnya apa? Kita memutuskan si dokter itu sebagai sesuatu yang lebih bisa menyembuhkan kita. Salah. Di dalam sini itu yang lebih sakit lagi beberapa waktu yang lalu kita lihat di TV. Hanya anak kecil megang batu, rebutan orang berani ngambil sampai berani dicelupin ke matanya, tapi bisa nyembuhin. Subhanallah, ini orang pun sakit sudah. Akidah Islam itu sudah berubah. Orang bisa begitu percaya dengan bahagia kecil yang dipegang sama anak kecil bisa menyembuhkan. Mudah-mudahan setelah membaca buku ini kita bisa bersama-sama, baik saya sebagai dokter maupun bapak, kalau misalnya ada keluarga yang sakit sebagainya, kita bisa kembali lagi pada Al-Quran, kita lihat lagi junjungan kita Nabi Muhammad, bagaimana dalam menjelaskan kita sebagainya. Saya hanya dikasih waktu ini sudah mungkin 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, gimana? Ada pertanyaan, ada diskusi atau Bapak, Ibu ada yang ingin bertanya tentang apa? Entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asri Sarim, pensiunan TNI tahun 1998. Saya ingin menanyakan kepada dokter bahwa Allah Maha Penyembuh, saya sangat yakin. Tapi kaitan dengan yang atau mungkin dokter juga tahu, Matamu yang yakinnya Allah Maha Penyembuh, beliau selalu mengaitkan kalau sakit itu adalah sebagai teguran kepada kita atas dosa kita. Bagaimana mengenai sikap dokter dari segi pandangan kedokteran mengenai sikap dari atau pendapat dari Ustaz Andur ini yang selalu mengaitkan dengan sebagai teguran, dan bagaimana pula dengan bahwa Allah tidak merasa malu menjadikan nyamuk sebagai cobaan. Kalau kita lihat dari nyamuk ini, dengan adanya nyamuk maka banyak kehidupan yang muncul dari kekal segalanya. Nah, bagaimana kaitan ini antara semata-mata dengan minta ampun dan insya Allah disembuhkan Allah, dan kaitannya juga dengan penyakit yang disebabkan oleh vaksin ini yang Allah jadikan juga, terus menjadikan kehidupan ini menjadi berkembang, menjadi dunia ini menjadi hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di dalam buku ini, kami di dalam 103 kan, sakit dan penyakit memang sebenarnya adalah sebagai penghapusan dosa. Betul, ada. Tapi kadang-kadang kita merasa juga, mungkin saya juga melihat pada diri kami. Tanggal 30 Januari kemarin, anak saya satu-satunya itu meninggal karena demam berdarah. Makanya buku ini di depan ini juga, ini buku ini kami dedikasikan ke anak kami. Bapak bisa bayangkan, saya sebagai dokter ahli mengetahui anak saya kena sakit demam berdarah dan diperiksa sama teman sejawat di satu rumah sakit yang paling bagus di Jakarta, Medis Rawat. Teman-teman bilang, Tom, anak kamu ini kena demam berdarah yang susah disembuhkan juga. Jadi ini harus serius. Wah, 27 dokter, 3 profesor yang akan minta. 5 hari di dalam ICU, anaknya masuk ke ICU, saya sehat, jalan. Nggak parah, tidak ada bintik-bintik, tidak ada apa-apa. Malamnya sekarang, shock, 5 hari di ICU, akhirnya meninggal. Di situ saya melihat pada diri saya. Saya lihat, apa memang ada berdosa dan sebagainya. Kalau memang sebagai dosa, kita kan bisa melihat, oh iya, ya, mungkin saya memang ada dosa dan sebagainya. Tapi, saya selalu berpikir positif. Oh, ini berarti apa? Allah itu memberikan peringatan. Beliau itu lebih, apa, Allah itu sayang sama kamu. Sehingga kita itu harus lebih lagi mendalami, lebih lagi melakukan sinar Islam. Inilah yang saya katakan. Dari situlah saya merasakan bahwa, oh iya. Tetapi kalau kita berpikir negatif, selalu dia kita, wah oh, ini karena dosa, karena apa, kita mulai terpuruk. Betul. Ustaz Danu setiap minggu lalu, saya minggu pagi kalau ada di televisi. Dan paling gampang untuk mengatakan bahwa, oh ya, kita punya dosa. Supaya Pak, kita jangan melakukan hal yang sama, dari situlah kita kembali ke Allah. Sebetulnya kan disini, tapi tidak semua. Nah, di dalam hal ini, kalau mau dibilang anak saya 9 tahun, istimewa sekali. Anaknya tidak pernah dari bayi sampai umur 9 tahun. Mereka pun tidak pernah. Sekalipun hati memarah saya tidak perempuan, marah pun tidak. Istimewa. Ngajinya, Masya Allah. Sudah kata, 2 ini sudah terlakukan. Sudah berkata suci, sudah puasa, sholat lima waktu tidak ditinggalkan. Saya juga katakan, ya Allah, kok hanya 9 tahun saya dapat kesempatan memelihara anak ini. Nah, di situ saya melihat. Kalau kita berkaitan dengan berpikir negatif, wah ini dosa saya begini, udah saya punya betul. Itu tidak, saya bilang, oh iya, anak ini memang titipan Tuhan dan ini adalah yang baik untuk Tuhan. Dia harus kembali lagi kepada teman-teman Tuhan. Sehingga apa? Kita yang ditinggalkan ini masih merasakan jiwa daripada yang anak ini dan saya berusaha untuk melakukan hal-hal apa yang terbaik sesuai dengan agama. Insya Allah kita akan. Kalau kita berusaha berpikir bahwa penyakit itu urusannya dengan dosa, penyakit dengan dosa, kadang-kadang kita juga jadi akhirnya terburuk. Nah di sini, kepada teman-teman, coba kalau kita mengalami penyakit, memang kalau kita melakukan, oh ya mungkin kemarin kita berdosa dan sebagainya, oke. Kita perbaiki, tapi jangan selalu berpikir begitu. Karena ada merupakan peringatan, ada di sini saya jelaskan bagaimana kita ada sakit tiga untuk kasih sayang daripada Allah kepada kita. Penyakit itu juga merupakan sarana menaikkan derajat kemuliaan manusia. Kalau kita bisa menerimanya dengan syukur, kita bisa menerimanya dengan normal dan sebagainya, insya Allah kita akan lebih naik derajat. Itu Pak ya.

kalau kita lihat di sini sebetulnya memang banyak sekali hal-hal yang kita belum kupas pada saat itu. Karena dengan sekarang ditemukannya high-tech atau teknologi-teknologi yang canggih, baru bisa kita tahu, oh begitu. Kayak misalnya zaman dulu, mengenai madu. Dalam Al-Quran, Ibu Nabawi itu dikatakan bahwa madu, Nabi Muhammad itu memberikan madu itu sebagai madu. Kita tidak tahu, zaman dulu sempat, oh iya madu dulu. Tapi sekarang, madu itu dikupas sama ini, dengan adanya penemuan itu. Oh ternyata madu itu jadi selain madu, ada propolisnya, ada bipolen, ada royal jelly, ada sebagainya. Dan ini merupakan apa? Dasar penting, atau yang kita sebut sebagai asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh manusia, tetapi diperlukan di dalam proses manusia. Jadi, yang nanti kalau bahasa modelnya, kalau orang pergi ke Century, Pak, ada bipolen, Pak. Oh, Pak, ada royal jelly, Pak. Untuk apa? Nambah tubuh Pak Nino dan kuat. Lihat di Al-Quran, sudah ada. Bipolen, artinya serbuk daripada lebah. Atau kita sebut, kalau royal jelly juga sebagai semua itu sudah ada. Tetapi, pengertiannya ini. Nah, ini yang saya angkat. Kenapa? Selama ini saya juga berpikir. Pokoknya kalau yang namanya buku-buku ilmu kedokteran yang ditulis tidak dipakai bahasa Inggris, written in the English by the white man, kalau ditulis oleh orang bule, kalau ini istimewa, ternyata tidak. Setelah saya coba pelajari, saya lihat, saya pergi ke Turki, Pak, ke Istanbul. Biasa, subhanallah, semua yang namanya operasi ortopedi, saya tidak ada ortopedi, operasi ortopedinya, kebetulan dan sebagainya, siapa pertama yang terjadi? Itu yang terjadi orang Arab semua, Pak. Ahlinya, oh bukannya si Campbell, bukannya, oh ini Campbell karena dia tulis pertama kali dalam bahasa Inggris. Jadi buku pegarannya di Universitas Indonesia, oh kalau dia mau, ini harus sama sebagainya, Campbell. Padahal dia nyontek atau dia menerjemahkan dari namanya Avicenna. Kalau kita lihat begitu, saya merasa kecil. Sehingga apa? Saya harus berusaha menciptakan kembali. Jadi jangan Bapak anggap kalau yang lainnya di Dunia Bawi atau pengobatan-pengobatan secara Islam itu, oh, itu pengobatan kuno atau pengobatan yang jadul. Di dalam Al-Quran, bagaimana menjenguk orang sakit? Cuci tangan, begini, begitu, begini. Sekarang kita mau ke rumah sakit, Pak, harus pakai masker supaya alkohol, supaya tidak infeksi. Ini dari mana? Amerika yang katakan supaya tidak turun. Oh, itu orang yang misal. Dia ke Al-Quran. Berapa tahun yang lalu? Seribu tahun yang lalu sudah itu Al-Quran. Cuma kita baru dapatnya kemarin. Karena ribu-ribu flu burung harus pakai yang namanya alkoholic contact, semua pada ikutan. Padahal sudah ditulis di dalam Al-Quran. Mau ke orang sakit, bagaimana? Pulang dari orang sakit, bagaimana? Membasuh dalam air dan sebagainya. Menghilangkan najis, sekian kali pakai apa? Najis itu apa? Pertama saja di rumah itulah. Bukan najis kalau dibilang najis global. Nah, sekarang kita suka salah begitu. Kita yang salah mengakukan di dalam hal ini. Ya, saya kira itu Pak. Ya, mungkin silakan Pak. Satu lagi Pak yang lalu saya dimarahin. Ya, kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, nama saya Suharta. Saya nggak sengaja dari sekolah di sini. Emang dari ada seminar juga mengenai kesehatan Islami yang Mungkin yang belum sempat dikupas oleh Pak Dokter adalah selain pembelajaran dari Islam adalah bagaimana orang Islam saat ini itu tidak sadar bahwa mereka mengkonsumsi yang namanya obat-obatan yang dari farmasi yang diduga terkonsumsi oleh bahan banyak haram. Kita tahu sendiri bahwa sekarang daging abon ening aja sudah terkontaminasi. Ini obat yang sampai sekarang kita sebagai seorang muslim ini nggak sadar bahwa banyak sekali pabrikan farmasi yang menyampaikan hal-hal yang obat itu. Bagaimana pandangan dokter dan apakah dibahas juga di buku dokter? Terima kasih. Terima kasih. Memang di dalam buku ini tidak dibahas secara keseluruhan, tetapi di dalam Timbu Nabawi itu saya tidak menceritakan apa sih yang dilakukan dulu. Kalau sakit itu apa ya? Jadi contoh Nabi dalam menghadapi sakit, bagaimana dan bagaimana supaya kita tidak sakit, itu yang penting. Jadi jangan sekarang kita berpikir di mindset kita, kalau sakit itu nomor satu, pergi ke dokter kita obat, loh, kita kembali lagi. Bisa nggak kita obati secara Islami? Di situ Nabi Muhammad pertama kali, kalau di sana namanya air zam-zam, kalau di sini nggak ada air zam-zam, air putih aja. Air putih minum didoakan. Sekarang bapak pergi ke dokter, kalau dokternya nggak ikhlas, bapak juga nggak ikhlas, obatnya sama mas, nggak ketemu. Tapi kalau bapak nggak usah pergi ke dokter, atau kalau bapak ke dokter ikhlas dan dokternya kasih air putih, bapak percaya bapak pun minum memakan apa mau memanjatkan doa sebelum minum itu, insya Allah bapak akan sembuh. Dan itu sudah dibuktikan. Yang membuktikan pun bukan orang Islam, itu orang Jepang Pak yang membuktikan bahwa bagaimana kalau air zam-zam itu misalnya begini, air biasa misalnya begini, air biasa ini kalau didoakan pun akan misalnya mendekati air zam-zam, tapi tidak sesempurna air zam-zam. Air ini kalau ini bisa dimaki-maki pun berubah misalnya. Itu ceritanya banyak di majalah juga ada. Jadi di sini saya mau menanyakan bahwa kalau kita sakit yang pertama, kembali lagi sudah kepada Al-Quran, kepada diri kita. Kita lihat, sudahkah kita melakukan hal-hal yang dilakukan sebagai rukun Islam, rukun iman. Kalau itu sudah, oke. Okay. Baru kita coba air putih, madu, apa lagi, macam-macam ya. Ada minyak zaitun, ada wawasan. Kalau orang ini tidak bisa, baru kita pikirkan, oh ya memang saya harus kasih dokter untuk roda. Nah, memang disinilah kita yang orang masih ribut soal apa, karena bahan baku dan obat itu semua kita nggak ada yang tahu. Itu dokter pun susah. Sehingga kita nggak bisa katakan bahwa obat ini halal, ada label halal ini atau tidak. Saya dengar mengenai daging atau abon sapi yang terkontaminasi. Label yang satunya ada tulisan halalnya. Tulisan halalnya H-A-L-A-L. Ternyata itu palsu. Yang asli tulisan halal itu tulisan Arab. Halal Arab ada bulatnya, di lingkarannya tulisannya ada Majelis Ulama Islam. Itu adalah halal yang asli. Stiker halal yang asli. Nah, kalau kita sudah sebagai manusia ini sudah mulai iman dan akidah kita sudah mulai luntur, akhirnya semua itu dipikirkan tidak melihat lagi akidah, tapi semua itu memerankan narasi pikiran manusia. Hukumnya adalah hukum bisnis, asal dapat duit, halal ya. Kan saya kerja, kalau udaranya nggak halal, saya kan kerja saya jualan, saya nggak nyuri, gitu. Nah, obat itu begitu Pak. Jadi memang, kalau bisa sehemat mungkin kita menggunakan obat, kalau memang kita tidak benar-benar ingin tahu. Tapi kalau memang kita tidak tahu kita harus minum obat itu, saya juga kemarin berdiskusi sama teman-teman yang tidak ada di Saudi. Dia bilang, kalau memang kita tidak tahu, tapi kita memang diajurkan sama dokter untuk minum obat itu. Bagaimana caranya? Sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan obat ini yang akan menyembuhkan dan obat ini halal. Karena saya tidak tahu, minum aja. Insya Allah, kalau bukti ini tidak halal, Tuhan akan maafkan. Tapi kalau kita tahu ini memang tidak halal, ya jangan begitu. Sekarang Bapak misalnya luka, harus disembuhkan. Adanya cuma obat ke poliklinik atau ke emergency, tadi kasih obat, kacau obat yang kemudian habis bilang kemarin itu, dan ini obat yang disuntikin memang anti tetanus dan sebagainya sesuai yang disebut. Insya Allah, jadi jangan sampai kita karena ketakutan dengan obat halal tidak halal, kita juga tidak diobati juga. Jadi di dalam hal ini mudah-mudahan Departemen Kesehatan itu juga sekarang sudah mulai membuka mata, ingin menggali daripada obat-obatan itu. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, waktunya pendek. Tapi kalau saya ada yang ingin tanya, di buku ini ada email, bisa email dan address daripada ini. Insya Allah kalau saya jawab, kalau tidak, pun akan saya jawabkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.